Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan risalah An-Nasah Musalsalah. Sekarang kita sampai kepada nasihat yang ke-18. Fa'akul silsilatu nasihati liqullabi, silsilah nasihatku untuk para santriku, yang ke-18. Min mawahiril kibr, di antara bentuk-bentuk zahir kesombongan. Al-kibr dijelaskan oleh Syekh Al-Allamah Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam kitabnya Syarah Riyadhus Shalihin Babu Tahrimil Kibr wal I'jab, cetakan yang satu jilid tebal itu, halaman 729. Beliau mengatakan, Al-kibru huwa tarafu' wa'tiqadul insani nafsahu annahu kabir wa annahu fawqan nasi wa anna lahu fadlan alaihim. Al-kibr, sombong, itu maknanya at-tarafu', tinggi hati, merasa tinggi. Seseorang meyakini dirinya itu orang besar, dia di atas umat manusia yang lainnya, dan dia memandang dia memiliki keutamaan atas mereka semua. Ini al-kibr. Aqul al-kibru khuluqun batinun wa mizanin. Al-kibr, kesombongan itu akhlak batin di hati dia. Dan dia zamin, sangat tercela. Tasduru minhu a'malun, muncul dari situ amal-amal. Hiya samaratuhu, amal-amal itu merupakan buah kesombongan tadi. Fayadhhar al-jawarih, sehingga nampak pada anggota tubuhnya. Jadi kesombongan itu aslinya amalan hati, akhlak batin, sangat tercela, sangat kecil. Namun muncul dari situ perbuatan-perbuatan, ucapan-ucapan, buah dari kesombongan tadi nampak pada anggota tubuhnya. Sehingga orang bisa mengenali ini kesombongan. Al-kibru da'un ubal. Kesombongan itu penyakit yang kronis yang mematikan. Wa afatuhu kabiratun azimah. Afatnya, efek sampingnya, mara bahayanya besar dan agung. Wa fihi yahlikul khawas. Dan pada lembah kesombongan inilah al khawas, orang-orang khusus binasa. Khusus dalam artian punya keutamaan, punya kelebihan, bisa binah di situ. Wa qallama yanfaqu anhu al-ibadu al-ibad wal-zuhad wal-ulama, dan jarang sekali bisa lepas daripadanya ahli ibadah, orang yang zuhud, dan para ulama, orang-orang yang memang punya kelebihan tertentu, susah sekali lepas daripadanya. Ini menandakan betapa bahayanya penyakit sombong ini. Penyakitnya orang-orang besar, penyakitnya orang-orang atas, penyakitnya orang-orang elit, penyakitnya orang-orang yang punya kelebihan, yang punya keutamaan. At-takabburu anwa'uhu katsirah. Takabbur, kecongkaan, kesombongan, ragamnya banyak. Ditinjau dari sisi sesuatu yang dia sombongkan. Adapun nanti terkait dengan ragam kibr, terkait dengan zatnya, nanti akan disebutkan nanti insyaAllah. Ini terkait dengan apa yang dia sombongkan. Banyak ragamnya. Minha diantaranya adalah at-takabburu bin nasab. Sombong dengan nasabnya. Fayahtaqira man dunahu fin nasabi. Sehingga dia merendahkan, melecehkan orang yang di bawahnya dalam perkara nasab. au man laisa lahu nasabun, atau melecehkan, merendahkan orang-orang yang punya nasab sama sekali. Wa in kana arfa'a minhu 'amala, walaupun dia orang yang lebih tinggi amalannya dibandingkan dia. Sombong dengan nasabnya. Entah mungkin dia sebagai ahlul bait merasa yang di bawahnya rendah, merasa yang di bawahnya itu tidak ada nilainya, hina di hadapan dia dikarenakan tidak punya nasab atau rendah nasabnya. Padahal yang di depan dia adalah ulama, duat, para fudala, para salihin. Ada kibir. Semata-mata nasab. Yang kedua, at-takabbur bil mal. Sombong, congkak dengan harta benda yang dia miliki. Wa hadza aktsaru ma yajri bainal muluki wat tujari wa nahwihim. Kesombongan ini yang mayoritas terjadi pada para raja, para tajir, dan yang semisal mereka. Orang-orang yang memiliki harta benda, hartawan, jutawan, miliarder, atau yang memiliki kekuasaan dan harta benda. Bentuknya yatabahawna bi amwalihim, mereka berbangga-bangga dengan harta benda yang ada pada mereka. Menampilkan glamor kehidupan mereka. Mobilnya, kendaraan mewahnya, rumah-rumah megahnya. Bahkan mungkin berbangga dengan uang yang dia miliki, mandi uang barangkali, atau misalnya, atau emas perak yang dia miliki. Wa yahqirunal fuqara wal miskin, dan mereka melecehkan, merendahkan orang-orang fakir, orang miskin. Hal yang kibir. Yang ketiga, takabbur bil jamal, sombong dengan ketampanan dan kecantikan, dengan rupawan, rupanya yang menawan. Wa hadza aktsaru ma yajri bainan nisa, kesombongan ini yang sering terjadi di kalangan kaum wanita. Wa yad'uhunna tanaqqus, kesombongan dalam bentuk cantik ini menyeru mereka kepada sikap tanaqqus, melecehkan orang lain. Wal ghibah, menghibai wanita lain. Wa dzikrul 'uyub, menyebutkan keaiban orang lain. Wah ini kurang cantik, wah yang ini hitam, wah yang ini pesek, wah yang ini sumbing, wah ini matanya ini, segala macam. Menggunjing. Sombong dengan kecantikan dirinya. Semata-mata kecantikan. Juga menimpa pada kaum laki-laki yang merasa dia tampan, gagah. Sombong dengan ketampanannya, dengan kegagahan dia. Melecehkan yang lainnya yang enggak demikian keadaannya. Ada takabbur. Yang keempat, at-takabbur bil atba'i wal ansar, sombong, congkak dengan pengikut dan para pembela-pembelanya, dengan fansnya, dengan followernya, atau semisalnya. Wa hadza aktsaru ma yajri bainal muluki bil mukasarah bi kahr al-junud wa bainal ulama bi mukasarah bit-tullab wal mustafidin wal bad'uwin. Itu wawunya kelebihan satu. Kesombongan ini sering kali terjadi di kalangan para muluk, para raja-raja, dengan berbangga-bangga dengan banyaknya pasukan dia. Dia raja yang punya banyak pasukan, banyak tentara. Sombong dengan itu. Atau terjadi di kalangan orang yang punya ilmu, para ulama, ahli ilmu yang memiliki ilmu, dengan berbangga-bangga dengan banyaknya santrinya. Berbangga dengan banyak orang mengambil faedah dari badannya. Atau para madu'unya. Ya, bangga dengan santri yang banyak. Alumninya banyak. Ya, yang datang ke halaqah ilmunya banyak. Yang mendengarkan live streamingnya banyak. Yang mengambil faedah ilmunya dia banyak. Para madu'unya banyak. Sombong dengan itu semua. Ini semua adalah kesombongan yang dikecam dalam Islam. Dan empat ini contoh. Maka saya mengatakan wabil jumlah. Dan secara global, fakullu ma yumkinu ayu'taqada kamalan, maka segala sesuatu yang mungkin diyakini sebagai sebuah kesempurnaan, wa illam yakun fi nafsihi kamala, walaupun pada zatnya, pada kenyataan dirinya bukan perkara yang sempurna, amkana ayyutakabbar bihi, mungkin dijadikan sebagai kesombongan. Mungkin orang itu sombong dengannya. Hatta annal fasiqa qad yaftakhir bikathrati syurbil khamri wal fujur, hingga bahkan orang yang fasik dia berbangga dengan banyak minum khamr, bangga bisa minum khamr yang banyak, bangga dengan fujur kekejiannya. Liyadhannihi anna dhalika kamal, karena dia menduga itu merupakan kesempurnaan. Na'udzubillah. Sudah dosa, sudah melaksanakan tindakan yang kecil. Wow, sombong lagi. Atau sebaliknya orang-orang terkena penyakit syubhat. Sombong dengan kebid'ahan yang dia lakukan. Sombong dengan kesyirikan yang dia kerjakan. Sudah bid'ah, sombong lagi. Sombong lagi, na'udzubillah. Kalau dia meyakini perkara kesempurnaan, padahal bukan kesempurnaan, maka hati-hati. Qala Ibn Qudamah al-Maqdisi rahimahullah fi Mukhtasar min Hadil Qasidin, berkata Ibn Qudamah al-Maqdisi rahimahullah dalam bukunya Mukhtasar min Hadil Qasidin di halaman 285. Beliau mengatakan, wa'lam anna al-ulama'a wal-ibbada fi afatil kibri ala sahdarajat. Wa'lam ketahuilah bahwasanya para ulama dan para ahli ibadah tentang efek negatif kesombongan, penyakit sombong ini ada 3 derajat. Salat darajat. Al-ula yang pertama, yakun al-kibru mustaqirran fi qalbi insan minhum. Kesombongan itu sudah bersarang di hati seseorang di antara mereka. Sudah ada benihnya di hati. Fahuwa yara nafsahu khairan min ghairih. Dia sudah memandang dirinya lebih baik daripada yang lain. Sudah ada perasaan itu. Illa annahu yajtahidu wa yatawadha, hanya saja dia berjuang bersungguh-sungguh untuk bisa tawadhu. Tapi ada di hatinya rasa itu. Fa hadha fi qalbihi syajaratul kibri maghrusah. Maka orang seperti ini di hatinya ada pohon kesombongan yang tertanam. Illa annahu qata'a aghsanaha, hanya saja dia memangkas, memotong ranting-rantingnya saja. Ini paling ringan sungguhnya. Itu betul dan membahayakan. Sebab dia belum mencongkel pohon tadi. Dia belum mencabut pohon kesombongan tadi. Dia masih biarkan pohon sombong itu ada bersarang dalam hatinya. Dia hanya berusaha untuk memangkas rantingnya saja. Tapi ini yang paling ringan. Asaniyatu yang kedua, yadharalaka bi'af'alih. Nampak bagi kamu dengan tindakan-tindakan dia. Minat tarafu' fil majalis. Kelihatan dia tinggi hati, merasa tinggi. Dalam majelis-majelisnya ingin ditinggikan. Ingin diangkat derajatnya di majlis-majlis dia. Wattaqaddum ila al-aqran. Ya, terdepan, merah terdepan dan harus dikedepankan di atas akron-akron yang lainnya, kalin-kalin yang lainnya, teman-teman selevelnya. Wal inkaru atau wal inkari ala man yuqassiru fi haqqih. Bahkan dia mengingkari siapa saja yang kurang dalam menunaikan hak. Entah dengan bahasa tidak hormat kepada orang yang berilmu. Entah dengan bahasa tidak punya adab dengan orang yang memiliki kedudukan atau semisalnya. Nampak kesombongan itu pada perbuatan dia. Belum mencontohkan fatarul alima. maka engkau mendapati seorang alim misalkan, yusailu haddahu linnas, dia memalingkan pipinya dari orang lain karena kesombongan. Yusair artinya amalahu minal kibr. Dia memalingkan pipinya karena kesombongan, berpaling dari orang lain. Kalau mengatakan dalam firman-Nya, wala tusair haddaka linnas, kamu jangan memalingkan wajah kamu, pipi kamu dari umat Nabi karena kesombongan. Rasul Luqman ayat yang ke-18. Ka'annahu ma'ridun anhum, seolah-olah dia berpaling dari mereka semua. Itu kesombongan. Merasa alim, merasa tinggi hati, merasa di atas yang lainnya, sehingga dia berpaling dari orang lain. Apalagi orang tersebut, mungkin dianggap jelek lah, dianggap miskin lah, dianggap fakir lah, dianggap yang gak punya kedudukan lah, berpaling daripada mereka. Nampak pada perbuatan dari majlis. Contoh yang lain kata beliau, wala abidah. Engkau lihat orang yang ahli ibadah. Ya'busu wajhuhu. Bermuka masam. Masam wajah dia. Kecut wajah dia. Ka'annahu mustaqbil lahum. Seolah-olah dia merasa jijik dengan orang lain, dengan manusia. Merasa yang di depannya itu adalah ahli maksiat yang banyak dosanya. Yang berkelilang dengan lumpur dosa, merasa dirinya suci, sehingga dia merasa jijik, merasa rendah duduk di samping mereka. Mukanya kecut, mukanya masam, gak nyaman dengan mereka semua. Na'udzubillah. Padahal bisa jadi yang di depan dia itu lebih saleh daripadanya. Yang di depan dia itu lebih alim daripadanya. Yang di depan dia itu lebih diridhai oleh Allah daripadanya. Ini tingkat yang lebih parah lagi. Nampak pada perbuatannya. Al-salifat yang ketiga, yabharul kibru bilisanihi. Kesombongannya nampak pada lesannya. Kadda'awi. Dia mengaku-aku sesuatu. Saya ini begini, begini, begini. Wah, saya muridnya fulan ila akhirnya. Saya wawawaw ila akhirnya. Da'awi, pengakuan-pengakuan yang menggambarkan kesombongannya. Wal mafakhir, berbangga banget dengan kelebihan dia, keutamaan dia. Wa tazkiyatin nafs, mensucikan jiwanya, mentazkiyah dirinya, merekomendasi dirinya. Wa hikayatil ahwaz, menghikayatkan tentang keadaan dirinya, kondisi dirinya. Fi ma'radil mufakharah li ghairihi, dalam rangka untuk berbangga banget di hadapan orang lain. Saya itu dulu begini, begini, begini, begitu, begini, begitu, begini, begitu. Untuk membanggakan dirinya di hadapan orang lain. Bukan dalam rangka untuk yang tidak dia mengibrahnya. Ini lebih parah lagi. Lebih parah lagi ketika sesuai dengan yang disebutkan dalam hadis, menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Allahul Musta'an. Intinya tidak ada yang beres. Semuanya tercela. Walaupun tingkatannya rendah. Harus ditinggalkan semua ragam kesombongan dan tingkatan kesombongan tadi. Aqul wa min khisalil mutakabbir. Dan termasuk perangai-perangai orang yang mutakabbir, yang sombong. Yang pertama adalah batarul haqq. Menolak kebenaran. Wa adamul qabuli lahu. Tidak mau menerima kebenaran. Wal inqiyadi lahu. Tidak mau tunduk kepada kebenaran. Wa huwa min syarri anwa'il kibr. Ini jenis kesombongan yang paling jelek, yang paling jahat. Wa akhbathi khisal mutakabbir. Dan perangai orang sombong yang paling khabis, yang paling busuk, yang paling kecil. Ini menyebabkan dia akan menyimpang, sesat. Bahkan mirip sebab dia mungkin murtad dari Islam, kafir, musyrik. Sebagaimana orang-orang dahulu kala dari kalangan orang jahiliyah, musyrikin kufar, karena kesombongannya mereka menolak dakwah para anbiya wal mursalin. Ini yang paling mengerikan. Dan yang kedua, ghamtun nasi wastihqaruhum. Wal izdirau bihim. Ghamtun nas badan istiqar. Melecehkan, meremehkan orang lain. Was istiqaruh, menganggap rendah. menganggap rendah orang lain, walizyaubihim, dan meremehkan, menghinakan orang lain. Hatan al-khaslatani madhkuratani fil hadis Ibnu Muslim. Dua perangai ini tersebut dalam hadis dalam Sahih Muslim. Dalam Sahih Muslim nomor hadis 265 dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Dari hadis itu ketika ditanya tentang masalah kibir, beliau mengatakan al-kibru badul haqqi wa humtun nas, diambil faedah al-kibru naw'ani. Kesombongan itu ada dua macam. Yang pertama kibrun alal haq, sombong dia atas kebenaran. Maknanya seperti yang disebutkan dalam poin pertama ini, yaitu raddul haq, menolak kebenaran. Wal i'rad anhu, berpaling dari kebenaran. Wa adamu qabul, tidak mau menerima kebenaran, tidak mau tunduk kepada kebenaran. Ini yang paling parah. Al-Syeikh Al-Allamah Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah, ketika menjelaskan hadis itu dan menerangkan poin pertama dari kibr, menjelaskan ciri-cirinya. Beliau mengatakan, wa alamatu dzalik, dan ciri-cirinya adalah annal insana yu'ta ilayhi bil adillati minal kitabi was sunnah. Ada seorang insan yang didatangkan kepada dia dalil-dalil Al-Qur'an Sunnah. Wa yuqal, dikatakan kepadanya, hadza kitabullah, hadza sunnah Rasulullah SAW, ini kitabullah, ini sunnah Rasulullah SAW. Walakinnahu la yaqbal, tetapi dia tidak mau menerimanya. Fal yastamiru ala ra'yih, namun bahkan dia terus bersikukuh di atas pendapatnya pribadi. Fahadha ardul haqi wal'iyadu billah, inilah bentuk menolak al-haq wal'iyadu billah. Hati-hati. Dikasih tahu, ini loh yang benar, ini ayatnya, ini hadisnya. Kamu bilang, wow, terus di depan dia, dan dia salah, tidak mau menerima. Ini loh fatwanya para ulama, keterangan para ulama, bimbingan-bimbingan para ulama. Tahu dia, ditolak sama dia. Hati-hati, ini yang paling membahayakan. Dan yang kedua, kibrun alal khalqi, sombong di atas makhluk. Maknanya adalah ihtiqaruhum, merendahkan mereka, wa zikirauhum, melecehkan mereka, wa alla yarnasa syai'a, memandang semua orang gak ada nilainya sama sekali, wa yara'nau fauqahum, dia memandang dialah yang di atas mereka semuanya. Demikian dijelaskan sama Syekh Utsaimin dalam bukunya Syarah Riyadhus Shalihin bab tahribil kibr wal i'jab, di halaman 730, cetakan yang satu jilid tebal. Hati-hati. Ini yang sebenarnya. Dan pada umumnya ini dua sifat mutalazimatan, saling berkaitan. Ketika dia menolak al-haq, ada unsur juga merendahkan orang lain. Dikarenakan dia melecehkan orang lain, maka dia menolak al-haq yang terang daripadanya. Yang ketiga, ayyuhibba qiyaman nasi ta'ziman lahu, dia suka orang lain berdiri untuk mengagungkan, memuliakan dia. Waqad warada fil hadith zammu hadhihi al-khaslah, dan telah datang dalam sebuah hadis cercaan terhadap perangai jelek ini. Disebutkan dalam hadis lafadznya, man sarrahu ayyumassala lahu an-nasu qiyama hal yatabawwa maq'adahu minan nar, barang siapa yang membahagiakan dia umat manusia mentamsil untuknya berdiri, maka hendaklah dia mempersiapkan tempatnya dari neraka. Di sebuah dalam lafaz yang lain, man ahabba ayyatamassala lahun ar-rijal qiyaman hal yatabawwa maq'adahu minan nar, barang siapa yang suka para rijal, orang-orang itu termasal berdiri untuknya, maka silakan dia mempersiapkan tempat dari neraka. didatang dari sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan, datang dari sahabat Abdullah bin Umar dan juga yang lainnya, radhiyallahu anhum ajma'in, diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah, Tirmizi, Abu Daud, Imam Ahmad dan yang lain-lain. Lahir dan dia sahih. Pengertian ya tamassallahu rijal ay yaqumu qiyaman wa huwa jalis. Pengertian orang-orang ya tamassal atau mentamsil berdiri untuknya, maknanya kata para ulama, yakni mereka berdiri, ya, mereka berdiri sementara dia duduk. Dikatakan oleh para ulama dalam syarahnya, innama nuhiya anhu li'annahu min zijil ajim wa li'anna al-ba'if alaihi al-kibru wa idhlalun nas. Dilarang dikarenakan itu merupakan gayanya orang-orang ajam, sehingga tasyabbuh dengan orang ajam, dan dikarenakan yang memicu, memicu dia, yang membangkitkan, dan memotivasi dia senang seperti itu, ada kesombongannya, dan ingin merendahkan orang lain. Disebutkan oleh Al-Aini dalam syarah Al-Bukhari, namanya Umdatul Qari syarah Sahih Bukhari oleh Al-Aini, beliau menukil dari Abul Walid Ibnu Rusyaid rahimahullah. Beliau memperinci dalam masalah qiyam ini. Beliau mengatakan, innal qiyama ala arba'ati aujuh. Orang lain berdiri, atau berdiri untuk orang lain, ada empat sisi rinciannya. Yang pertama, mahdurun. Mahdur sama dengan muharram, yang dilarang. Yang diharamkan. Yaitu wahwa ayyaqa'a liman yuridu ayyuqama lahu takabburan wa ta'azuman 'alal qa'imin lahu. Berdiri yang terjadi untuk seseorang yang memang ingin orang lain berdiri untuknya karena kesombongannya, karena dia merasa besar, merasa agung di atas semua orang berdiri untuk dia tadi itu. Ini yang dikecam dalam pembahasan sekarang ini. Dia suka orang lain berdiri untuk menyambut dia. Dan itu bentuknya banyak. Terkadang dia duduk, yang lain berdiri semuanya untuk memuliakan dia. Atau dia masuk ke sebuah ruangan yang asalnya mereka duduk, ketika dia datang, berdiri semuanya untuk memuliakan dan mengagungkan dia. Ada muharram. Dan itu yang dimaukan dengan hadis ini. Yang kedua makruh, kata beliau. Makruhun wa huwa yaqa'a liman la yatakabbar. Makruh terjadi pada seseorang yang dia enggak ingin sombong. Walakin yukhsha ayyadkhulahu bi dzalika ma yahdhar. Namun dikhawatirkan masuk karena itu apa yang dikhawatirkan. Dan juga wali masih mentasyabbuh bil jabarah, dan ada unsur tasyabbuh dengan orang sombong. Makruh ketika dia sampai ketinggalan dia sombong. Tapi dikatakan atau unsur tasyabbuh dengan mereka di makasang. Dikatakan bagi makruh. Yang ketiga jaiz. Diperbolehkan. Wahuwa yaqa'a ala sabilil bir. Liman la yuridu dhalika wa ya'manu ma'ahu at-tasyabbuh bil jababir. Diperbolehkan. Terjadi dalam berangka untuk memuliakan seseorang. Ya. Ada tamu datang, dia berdiri menyambutnya untuk masuk ke dalam rumahnya. Sang tamu tidak kepingin dibegitukan, dan juga aman dari dugaan tersebut dengan orang-orang sombong tadi. Ini boleh, tidak ada masalah. Nah, tuan rumah berdiri menyambut sahabat tamu untuk masuk ke dalam ruangannya. Min babil ikram wal bir ila akhirih, ihtiram adalah atas. Yang keempat mandub. Dianjurkan. Wahwa ayyakuma liman qadila min safarin sarihan biqudumih. Yang mandub ialah seperti dia berdiri menyambut seseorang yang datang dari safar karena senang dengan kedatangan dia. Ya, diperbolehkan. Datang diberikan bahagia dan kedatangannya untuk menyampaikan salam kepadanya. Au ila man tajaddadat lahu ni'mah fayuhanni'ahu bihusuliha. Atau dia berdiri menyambut seseorang yang baru saja mendapatkan sebuah kenikmatan besar. Dia ingin mengucapkan selamat kepadanya atas keberhasilannya. Atau dia bisa menggapai nikmat yang besar tadi yang baru tadi. Itu bukan seperti tindakannya Thalhah bin Ubaidillah ketika menyambut katanya Ka'ab bin Malik yang masuk ke dalam masjid ketika turun ayat yang menjelaskan tentang taubatnya dia. Semuanya duduk. Yang berdiri menyambut hanya Thalhah bin Ubaidillah. Lalu nampak anggapnya dilupakan dari Ka'ab bin Malik. Tidak bolehkah dihancurkan dikarenakan ada nikmat besar diterima taubatnya ketika itu. Au musibah fayu'azihi bisarabiha. Atau dia berdiri menyambut orang yang terkena musibah. Tujuannya untuk memberikan takziah kepadanya dengan saat itu. Ya, dikuatkan hatinya, disabarkan hatinya, dikuatkan, disambut, dikuatkan. Ada menduduk, diperbolehkan. Dan ini kata Al-Hafiz rahimahullah dalam Fathul Bari ketika menerangkan Rabi Ibu mengatakan hada tafsirun hasan. Hada tafsirun hasan. Ini rincian yang sangat bagus. Sehingga ada yang haram, ada yang makruh, ada yang mubah, ada yang mandub. Yang dibahas sekarang yang haram. Yang ada usur kesombongan karenanya. Yang keempat. Alla yamsiya illa wa ma'ahu ahadun yamsi khalfah. Dia tidak mau berjalan melainkan di belakangnya ada seseorang yang berjalan bersamanya. Ada yang mengawal gitu. Dan di belakang dia selalu. Ini bentuk kesombongan. Yang kelima, Allah yazur ahadan takabbur nas, tidak mau menziarahi siapapun karena sombong di atas orang lain. Yang enggak mau ziarah ke rumah temannya atau familinya atau kerabatnya atau sahibnya atau siapa, enggak mau dia. Merasa dia yang paling tinggi, dia yang paling besar, dia yang diziarahi bukan yang menziarahi. Gitu. Yang keenam, ayyas tankifa min julusi ahadi la jambi, dia merasa gengsi. Merasa sombong, merasa enggak nyaman ketika ada seseorang duduk di sampingnya. Au masyihi ma'ahu, atau jalan bersama dengan dia. Ini yang lainnya lagi. Yang tadi kepingin dikawal. Yang ini merasa risih. Merasa jijik. Merasa sombong. Ketika ada orang lain yang di sebelahnya duduk atau jalan bersama dengan dia. Yang ketujuh, Allah yata'ata biyadi syughlan fi baitih. Sedikit pun dia tidak pernah menyentuhkan tangannya dari kesibukan dalam rumahnya. Tidak mau sedikit pun mengurusi rumahnya. Sedikit pun tangannya tidak pernah menyentuh apapun untuk kesibukan mengurusi rumahnya. Ada kibar. Dikarenakan kita Muhammad SAW memberikan contoh untuk membantu keluarganya dalam mengurusi rumahnya. Lebih biasa menjahit bajunya sendiri, ngesol sepatunya sendiri, lebih biasa sendiri. Nah, sama sekali tidak mau menyentuh bersentuhan dengan ini semuanya ada kita. Dan yang ke-8, Allah yahmila mata'ahu min suqihi ila baitih. Tidak pernah mau memikul, membawa barangnya dari pasarnya ke rumahnya. Enggak dia. Nyuruh yang lain. Wa ghairi dzalika min al-khisal, dan yang selain itu dari perangai-perangai yang ada yang menunjukkan kesombongannya. Ini disebutkan dalam kitab Bukhari Ibnu Qasidin dan juga buku-buku yang lain yang membahas tentang kibar. Hadirin ikhwan. Fa'qul fa iyyakum wa iyyakum at-takabbur. Hati-hati kalian, waspadailah sikap takabur ini. Siyama ala talabati wa du'ati wal masyayikh. Apalagi sombong di atas para santri, sombong di atas para da'i dan para masyayikh. Merasa dirinya yang paling alim di kalangan para talabatul ilm yang paling besar, yang paling agung, yang paling mulia, yang paling pandai di kalangan para du'at, atau sombong di merasa paling berilmu, berjasa dan segala macam di depan para masyayikh. Hati-hati yang satu ini, fa'inahu khuluqun dzamim. Ini akhlak yang sangat tercela, yufsidul ukhuwah, bisa merusakkan ukhuwah Islamiyah di kalangan mereka semua, wa yursil adawah, dan melahirkan permusuhan di antara mereka semua. Dan yang membahayakan wa yusabbibu bi sahibihi al-inhiraf, menyebabkan pelakunya menyimpang, wa adami qabla suhbi wal haq, dan menyebabkan pelakunya tidak pernah mau lagi menerima nasihat dan kebenaran. Hati-hati semua untuk semua ikhwan. Sombong itu zahir dan nampak awalnya masya Allah memuaskan orangnya, tapi ujung dan akibatnya nanti kerendahan dan kebinasaan. Awalnya mungkin dia merasa puas dengan perlakuan orang, sanjungan orang, pujian orang, dengan posisi dia yang tinggi dan segala macam yang besar. Dari ujungnya adalah kerendahan dan kehinaan. Na'udzubillah. Fa'akul wa'alaikum mitawadu. Hendaklah kalian tawadu, rendah hati. Fa'innahu man tawadu alillahi rafa'ahullah. Sebab barang siapa yang tawadu karena Allah, Allah lah yang akan mengangkat martabatnya nanti. Tidak perlu sanjungan orang. Tidak perlu pujiannya orang. Tidak perlu tazkiyahnya siapapun. Ketika dia tawadunya karena Allah Azza wa Jalla, Allah nanti yang dengan sendirinya, Allah nanti yang akan mengangkat martabatnya dia di sisi Allah Azza wa Jalla dan juga di sisi umat manusia. Naam. Wallahu tabaraka wa ta'ala a'lamu bis-shawab. Ini yang bisa disampaikan. Semoga kita bisa waspada dengan sikap kesombongan. Dan semoga Allah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Sehingga bisa memiliki sikap tawadhu lillahi ta'ala. Dan dilindungi dari semua bentuk kesombongan-kesombongan yang ada. Karena membinasakan. Membinasakan muruahnya. Membinasakan agamanya bahkan. Bisa menyimpang atau lebih daripada itu dikarenakan kesombongan yang ada. Na'udzubillah min dzalik. Saya kira cukup sekian. Semoga manfaat. Nakasilahuna. Subhanaka wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.